بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أنا بدين عزكم الله. Kita sekarang masuk pada pembahasan baru yang membahas seputar masalah laknat dan orang-orang yang suka melaknat. Bagaimana hukum syar'i dalam masalah itu? Bab yang ke-146. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، باب اللعان، باب seseorang yang suka melaknat. لعان itu bentuk مبالغة، صيغة مبالغة dari كلمة لاعن. La'ana yal'anu la'in, orang yang melaknat. La'an mubalaghahnya, orang yang suka melaknat, sehingga disebut dengan tukang laknat. Terkait dengan yang namanya laknat, maknanya barakallahu fiik ialah at-tard wal ib'ad, mengusir dan menjauhkan. Itu maknanya. Sedangkan secara syar'i yang namanya al-la'nah ialah ad-du'a ala insanin bi-tardi wal-ib'ad min rahmatillah. Mendoakan kejelekan seorang insan, dalam bentuk menjauhkan dia, mengusir dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau dikatakan fulan mal'un, si fulan terlaknat, artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan, terkait dengan laknat, ini merupakan perkara besar dalam Islam, sehingga dalam Islam di sebutkan ketentuan-ketentuan terkait dengan kebolehan dan tidaknya. Dalam hal ini, barakallahu fikum, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara laknat, mereka membedakan antara al-la'nul 'am, al-la'nul khas, al-la'nul mu'ayyan. Mereka membagi laknat itu menjadi tiga. Yang pertama ialah al-la'nul 'am, melaknat secara umum. Seperti sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini umum. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Juga hadis yang serupa, la'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man ghayyara tuqumal ardi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah patok-patok bumi. Ini semuanya secara umum disebut dengan la'nun 'am, laknat secara umum. Jenis yang kedua, la'nun khas, laknat secara khusus. Tapi belum muayyan, belum tahyin, belum vonis. Khususnya di sini barakallahu fiik ialah dengan menyebutkan nama golongan, nama kelompok. Seperti hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melaknati orang-orang Yahud dan Nasara. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ini secara khusus langsung disebutkan Yahudinya, langsung disebutkan Nasraninya. Namanya la'an khas, lebih khusus, tetapi belum vonis. Yang ketiga, barakallahu fiik, disebut dengan lahnun muayyan. Lahnun muayyan, laknat secara vonis, langsung menunjuk nama seseorang. Seperti kamu mengatakan iblis laknatullahi alaih. Ya. Iblis la'anahullah, al-mal'un iblis, iblis yang terlaknat, iblis semoga Allah melaknati dia dan semisalnya. Ini disebut dengan la'nun mu'ayyan, langsung polis, sebab Anda langsung menunjuk iblis, iblis mal'un, namanya mu'ayyan. Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fiik membedakan antara tiga jenis ini. Mereka membolehkan jenis pertama dan jenis yang kedua. Tamam? Dan mereka melarang jenis yang ketiga. Kecuali dengan beberapa persyaratan. Sehingga ketika memelaknat, itu secara umum. Dan memang tindakan orang tersebut layak untuk dilaknat. Atau secara khusus, tapi dengan menyebut sebuah kelompok saja, tidak vonis menyebut orang per orang, individu. Dan kelompok tersebut memang layak untuk dilaknat. Tadi kami, wadah ini ya, ada huwa. Dan tadi kalau poin yang ketiga langsung vonis orang dengan laknat, belum bisa, tunggu dulu. Seperti ini, tidak segampang itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah melafadzkan kalimat-kalimat laknat untuk seseorang. Seperti ini ya, bedakan baik-baik. Ini prinsip harus sunnah yang betul-betul menyelamatkan mereka dari bahaya laten yang namanya laknat. Ini pun juga mereka lakukan dalam pembahasan takfir, mengkafirkan orang lain. Dalam pembahasan takfir, membid'ahkan orang lain. Mereka membid'ahkan antara tiga perkara itu. Takfir am, takfir khas, takfir muayyan. Tabdi' am, tabdi' khas, tabdi' muayyan. Mereka bedakan. Secara umum boleh mengkafirkan orang yang layak dikafirkan kalau memang tindakannya kafir. Barang siapa yang mengatakan demikian maka dia kafir. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Itu boleh. Umum. Tetapi untuk langsung vonis orang tertentu fulan kafir, tidak semudah itu. Al-Sunnah wal Jamaah melafazkan kalimat-kalimat demikian. Paham insyaAllah ya? Ini perlu dipahami baik-baik barakallah. Sebab mayoritas orang-orang yang menyimpang dalam part ini, khususnya dari kalangan kaum Khawarij dan bolo-bolonya, mereka tidak bisa membedakan antara tiga jenis tadi. Mereka anggap semuanya sama. Semuanya sama. Ketika engkau mengatakan kepada mereka dengan bahasa umum, barang siapa yang mengatakan begini-begini, maka dia kafir. Langsung dia frontal kaget. Berarti Anda mengkafirkan si fulan. Loh, Anda ini mudeng apa ora? Saya menyebutkan dengan bahasa umum, Anda menyebutkan dengan bahasa vonis. Bedakan barakallahu fiik. Sudah lu tenang. Kalau kamu Khawarij dan bolo-bolo mereka tidak bisa membedakan, sehingga mereka sering terjatuh dalam empat ini. Takfir, suka mengkafirkan. Takdir, suka membid'ahkan. Laknah, suka melaknat. Paham insyaAllah ya? Baik. Sekarang kita baca beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tercelanya tukang laknat. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam al-Misri. Orang Mesir ya. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء يعني أم الدرداء yang صغرى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو الدرداء من عويمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innal la'anin, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, la yakununa yawmal qiyamati syuhada'a wala syufa'a'a. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, nanti di hari kiamat mereka tidak menjadi syuhada, tidak menjadi syufa'ah. Hadis ini sahih ikhwan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tapi pengertian syuhada, tukang laknat nanti di hari kiamat tidak menjadi syuhada. Di sini ada tiga pengertian, tiga makna yang disebutkan oleh para ulama. Mana yang pertama? Mereka nanti tidak menjadi saksi. Syuhada, saksi. Mereka tidak menjadi saksi untuk para umat-umat sebelumnya terkait dengan para rasul mereka yang telah menyampaikan risalah kepada mereka. Nama ikhwan. Yang perlu difahami di sini barakallahu fiik. Di antara keutamaan umat Islam, mereka nanti di yaumul qiyamah itu menjadi para saksi untuk para anbiya wal mursalin di zaman dahulu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Surat Al-Baqarah. Adalah? Ya. Ardhiyah. Naam. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasat, umat yang pertengahan. Ai adlun khiyar, umat yang adil yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alannas. Supaya kalian wahai umat Islam nanti di hari kiamat menjadi saksi untuk umat manusia. Tafsirnya barakallahu fiik. Kalau melihat dalam buku tafsir, nanti di hari kiamat umat Islam ini sebagai saksi atas kenabian Rasul kita Muhammad SAW. Kami sebagai saksi, beliau telah menyampaikan risalahnya. Begitu pula umat Islam ini nanti menjadi saksi untuk kerasulan dan kenabian nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum kita. Datang Nabi Fulan, tanya mana saksimu? Kalau ada, sebutkan. Kalau tidak ada, umat Islam yang tampil menjadi saksi untuk Nabi tersebut. Kadang-kadang ya, mungkin ini di antara keutamaan umat Islam. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan rasul sebagai saksi atas kalian. Makna pertama dari riwayat ini, tukang laknat tidak masuk dalam rombongan saksi tadi. Paham ya? Tidak bisa menjadi saksi untuk para nabi dan para rasul nanti di yaumul kiamah. Ini ancaman keras para kawan. Ancaman keras. Tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Mana yang kedua? Pengertian tidak menjadi syuhada. Ai la tuqbal syahadatuhum. Maksudnya mereka nanti tidak diterima persaksiannya. Lihit bihim. Dikarenakan fasiknya mereka akibat laknat. Mereka tidak bisa menjadi saksi. Tidak diterima saksinya mereka. Dikarenakan kefasikan mereka akibat. Jadi tukang laknat. Dengan mana yang kedua ini barakallahu fiik. Hadis ini isinya khabar, isinya berita, namun mengandung makna insya, mengandung makna larangan nahi. Artinya kalian jangan menjadi tukang laknat, sebab nanti persaksian kalian tidak terima. Dikarenakan anda fasik dengan itu. Barakallahu fiik. Ini kalau dengan makna yang kedua berkaitan dengan di dunia dan di akhirat. Di dunia yang menyelahanu tukang laknat tidak bisa dijadikan saksi di pengadilan. Kenapa? Fasik. Tidak bisa. Baik persaksian terkait dengan harta benda, persaksian terkait dengan kehormatan, ataupun dengan yang lain-lainnya, tidak bisa. Fasik, fasik. Sehingga mengandung larangan, jangan jadi tukang laknat. Sebab anda akan fasik dengan itu. Akibatnya tidak diterima persaksian anda. Ini mana yang kedua? Paham ya? Mana yang ketiga barakallahu fiik? Ialah Allah yurzaquna syahadata fi sabilillah. Mereka nanti tidak menjadi para syuhada. Yakni tidak dianugerahi mati syahid fi sabilillah. Jika tidak termasuk rombongan para syuhada, orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Nah, mungkin sudah. Ini ancaman keras barakallahu fiik. Ketika nanti tukang laknat itu ikut perang, ikut jihad fi sabilillah, itu kabar buruk bagi dia. Hah? Menjadi suul khatimah. Di saat yang lainnya punya harapan mati syahid, mendapatkan mati syahid, dianya mati sangit. Mati tangis dengan ancaman yang disebutkan dalam riwayat ini. Innal la'anin la yakununa yawmal qiyamati syuhada. Tiga makna ini barakallahu fiik sama-sama medeni, sama-sama mengerikan. Ayo. Dikasih mana yang pertama? mengerikan. Dikasih mana yang kedua, juga demikian. Mana yang ketiga, juga demikian. Sehingga menunjukkan tercelanya tukang laknat. Tayyib. Ini hadis barakallahu fiik. Itu terkait dengan contoh laknat poin ketiga. Paham ya? Contoh laknat poin ketiga. Yani seseorang yang terbiasa menfonis orang dengan laknat. Dikit-dikit antam malhun. Kamu terlaknat. Dikit-dikit fulan laknatullah. Dikit-dikit alam laknatullah ya alaih. Alim, lafaznya gampang sekali untuk mengucapkan yang namanya laknat. Ini yang terkenal orang tersebut yang terkena ancaman ini barakallahu fiik. Adapun secara umum yang dibawakan dari contohnya atau yang secara khusus tapi belum fonis itu tidak ada masalah, diperbolehkan asalkan ucapannya, perbuatannya, orangnya termasuk orang yang berhak untuk dilaknat secara umum. Mudah ini ya, sehingga hati-hati, jangan bermuda-muda untuk menjadi atau melafatkan laknat untuk orang lain. Jaga lisan kita masing-masing warga. Ini ancaman yang pertama, tidak menjadi syuhada dengan tiga makna tadi. Yang kedua, wala syufa'ah, tukang laknat itu nanti tidak bisa menjadi pemberi syafaat. Ai syufa'a alil 'afina min ikhwanihim wa aqaribihim, tidak bisa memberi syafaat untuk saudara-saudara mereka atau famili-famili mereka yang bermaksiat nanti di hari kiamat. Supaya kamu paham barakallahu fiik. Nanti di hari kiamat itu ada syafaatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Syafaat arhamar rahimin. Ada syafaatnya para anbiya wal mursalin. Para nabi dan para rasul diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang-orang tertentu. Ada syafaatnya para malaikat. Ada syafaatnya bayi-bayi yang masih kecil. Namanya Afrafa. Ada syafaatnya para syuhada. Paham ya? Para syuhada. Orang yang disyahid. Yang dikatakan bisa memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Ada syafaatnya kaum mukminin secara khusus. Maksudnya ini. Ada huwa. Makna riwayat ini barakallahu fiik. Seseorang yang terbiasa dengan laknat, tukang laknat, nanti di hari kiamat tidak bisa menjadi pemberi syafaat. Untuk siapa ini? Untuk keluarganya, untuk sanak familinya. Di saat orang lain bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudara dia, memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya, memberikan syafaat untuk famili-famili dan kerabat-kerabatnya, dia tidak mampu berbuat demikian. Dilarang dikarenakan tindakan dia yang sudah melaknat. Paham ini? Ini jelas kerugian besar barakallahu fiik. Kesempatan Anda ucul lepas dengan sebab tindakan tadi. Kesempatan berikan syafaat kepada banyak pihak dari keluarga, sanak famili, andai tolan, ikhwan, wa'akhwat, lepas ucul. Itu khusranun mubin. Kerugian yang amat sangat nyata bagi orang tadi. Akibat laknat. Maka hati-hati jangan jadi tukang laknat. Wabah. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah al-Uwaisi. Abdul Aziz bin Abdillah al-Uwaisi. Qala haddathana Sulaiman ibn Bilal at-Taimi. An al-Ala. Huwa al-Ala ibn Abdurrahman maula al-Khuraqah. An abihi, dari bapaknya Abdurrahman maula al-Khuraqah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan, la yanbaghi lis-siddiq ay yakuna la'ana. Tidak pantas bagi siddiq, seseorang yang banyak kejujurannya, siddiq itu martabat yang kedua setelah kematian. Gitu ya. Nubuah, bawahnya siddiqiyah. Paham ya? Yang ketiga, syuhada syahadah. Yang keempat, as-salah salihin. Baik, karena Rasul tidak layak dan sepantasnya para siddiqin itu menjadi tukang laknat. Hadis ini sahih, barakallahu fiik, dengan sanad yang sahih. Ini hadis menunjukkan, barakallahu fiik, kebiasaan laknat itu bukan kebiasaannya para siddiqin. Paham ya? Jadi dua perkara yang sangat jauh. Siddiqiyah dengan laknat sangat jauh. Nah, sehingga orang itu bisa mencapai tingkatan siddiqiyah kalau dia bisa meninggalkan kebiasaan melaknat. Bahasa yang lainnya lagi, yang namanya laknat bisa meniadakan martabat siddiqiyah seseorang. Dikatakan yang namanya laknat itu tindakan yang sangat tercela, barakallahu fiik, jauh dari rahmat, jauh dari kebajikan, jauh dari kasih sayang. Sementara siddiqiyah itu semuanya perkara-perkara yang baik. La yanbaghi lis-siddiqi ay yakuna la'ana. Nah, ini jawabnya. Ini pernahnya apa? Baik. Waqala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Yusuf al-Firyadi. Qala haddathana Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. عند الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي عبيدان عن حذيفة قال در حذيفة رضي الله تعالى وأرضاه من يتكن لموقوف وتبني حذيفة بنان سند صحيح. Beliau mengatakan, ma tala'ana qaumun qatta. Tidaklah ada suatu kaum yang saling melaknat. Illa haqqa 'alaihimul la'nah. Melainkan pasti akan jatuh pada mereka laknat tersebut. Tidaklah ada suatu kaum yang saling melaknat, melainkan pasti akan jatuh pada mereka laknat tersebut. Ini juga menunjukkan ancaman keras, barakallahu fiik, dari tindakan suka melaknat. Apalagi saling melaknat. Yang ini berbuat kepada yang ini. Yang itu berbuat kepada yang ini. Saling melaknat. Yang talaun saling melaknat. Ancamannya bisa makbul doanya itu. Kalau makbul, otomatis semuanya jadi mal'un. Semuanya terlaknat akibat tindakan tala'un suka melaknat. Ingat, laknat itu ialah doa. Paham ya? Doa supaya orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Nah, kalau saling melaknat, itu maknanya saling mendoakan supaya masing-masingnya itu dijauhkan dari rahmat Allah Taala. Sebelah ini, Kalau banyak orang yang doa, makbul. Kulluhum mal'unun. Semuanya jadi mal'un. Ruwet dunia akhirat ini. Allah yang harus ini. Ini kalam indah dari beliau, Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu arba'ah. Betul-betul membuat harus ekstra hati-hati. Jangan sampai terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat laknat. Ada khatirun jiddan. Kalaupun terpaksa harus mengucapkannya, gunakan yang secara umum atau yang secara khusus. Jangan secara fonis. Jangan secara fonis. Barakallahu'alaikum. Adapun terkait secara fonis, itu harus terpenuhi sekian banyak persyaratan dan hilang faktor penghalang. Melalui proses yang sangat panjang, barakallahu'alaikum, untuk kita menfonis orang dengan yang namanya laknat. Nah, yang hanya mungkin bisa kita sampaikan, ya, iblis tadi itu langsung. Iblis, la'anullah, yang jelas-jelas dia mal'un, dilaknat langsung oleh Allah Taala, maka kita pun bisa menyatakan dia sebagai mal'un yang terlaknat. Nah, begitu pula barakallahu fiik, orang-orang yang telah mati dari kalangan kufar, orang-orang kafir yang betul-betul mufsiduna fil ard, yang membuat kerusakan di muka bumi, yang betul-betul terasa kejahatannya, terasa kejahatannya dan kejelekannya, maka juga dikatakan mal'un. Seperti Fir'aun, Fir'aun la'anahullah, Fir'aun la'anahullahi alaih. Itu memungkinkan barakallahu fiik. Adapun yang masih hidup, tidak. Apalagi terkait dengan kaum muslimin, hukumnya lebih haram lagi barakallahu fiik. Ala kulli hal, bedakan antara hal secara umum, secara khusus, dan secara fonis harus dibedakan dengan sebaik-baiknya. Syafaatnya Al-Quran berupa apa bagi orang yang baca Al-Quran? Allah Alam ya. Yang jelas bukan dalam riwayat bahwa Al-Quran Al-Karim itu menjadi syafi'ah, pemberi syafaat bagi kita nanti dari kiamat. Tentunya apa? Allah Alam ya. Tentunya apa? Allah Alam ya. Nah, di zaman sekarang ini barakallahu fiik, banyak pihak-pihak yang kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi. Sering sekali terjadi di lapangan pihak-pihak yang memahaminya secara kejauhan, secara mutlak. Tidak mampu atau tidak bisa atau mungkin tidak paham adanya perbedaan antara yang am, yang khas, dan yang muayyan. Ini pun juga terjadi pada pembahasan takfir. Terkait dengan masalah takfir, tidak bisa membedakan antara mengkafirkan secara umum, secara khusus, dan secara fonis. Juga terjadi pada pembahasan takdir, tidak bisa membedakan antara takdir am, membedakan secara umum, secara khusus, dan secara fonis. Tamam? Seringkali yang terjadi pada pemahaman kebanyakan pihak ialah ketika kita menyebutkan kalimat la'an atau takfir atau takdir secara umum, langsung difahami ta'yin, langsung difahami klaim, fonis, tuduhan langsung. Ini sangat berbahaya barakallahu fiik. Dan ternyata di lapangan pun sudah dipraktekkan pemahaman yang salah itu. Langsung praktekkan ya. Kalimatnya umum langsung dipakai untuk vonis khusus. Paham? Ketika mendengarkan ucapan seorang alim, barang siapa yang begini, begini, begini, maka dia sahibu hawa, maka dia termasuk dalam bid'ah. Langsung, di setiap orang yang berpendidikan sahibu hawa, langsung, fulan hizbi, fulan muktadi, fulan kafir, langsung diperhatikan dalam tafsir. Bahasa salah kafrah. Nah, ini kesalahan besar yang membuat orang terjatuh dalam tafsir, tafsir, dan laknat yang amat sangat mengerikan. Kalau pembahasan laknat ini tadi kita baca, pembahasan takfir itu akan kembali pada diri dia sendiri. Man qala li akhihi ya kafir, faqad dzaa bihi ahaduhuma, kata Rasul. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara dia, wahai orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang tertutup betul-betul kafir, ya kena. Ini cocok gitu ya. Kalau enggak, itu panahnya akan balik kepada diri dia sendiri. Pada khafiyun syidda, amat akan membahayakan para khafiyun. Dan ini nastabil fawda, termasuk sebab keruwetan, sebab keributan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tolong pahami baik-baik. Tolong dengan sangat pahami baik-baik prinsip tersebut. Itu merupakan prinsip besar, termasuk asal min usul ahli sunnah. Prinsip besar dari prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah, membedakan antara tiga jenis itu dalam tiga faktasi: bab laknat, bab takfir, bab takdir, atau bab tafsir. Membedakan antara hukum umum, hukum khusus, hukum fonis, bedakan dengan sebaik-baiknya supaya anda jangan sampai terjatuh dalam tindakan-tindakan yang mengerikan dalam bab-bab yang satu. Sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang belum paham? Ada iskal? Kita sudah punya tiga ini. Satu, dua, tiga. Hadisnya Abu Darda, hadisnya Abu Hurairah, dan ucapannya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Yang namanya syafaat itu ialah sebagai perantara. Seseorang itu memberi syafaat untuk keluarga dia, itu maksudnya dia menjadi perantara, berdoa dan memohon kepada Allah Taala untuk kebaikan keluarganya tadi. Yang tadinya keluarganya itu nyemplung merokok, tidak jadi. Paham ya? Pembahasannya untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Taala. Yang tadinya itu diadab dengan keras, diperingan adabnya. Adab. Itu ya? Barakallah. Tentu dengan orang-orang dengan ketentuan, dengan izin dari Allah Taala. Kemudian yang dikasih syafaat adalah orang-orang yang diizinkan dan diridhai oleh Allah Taala. Nah, semua pihak barakallah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa pada saat salat malam, pada posisi rukuk salat dan sujud Rasulullah SAW hampir sama lamanya dengan posisi berdirinya. Lalu apa yang dibaca pada saat itu? Yang dibaca ya doa rukuknya. Ulang-ulang terus. Atau menurut pendapat sebagian ulama, kamu membaca berbagai macam doa rukuk yang disyariatkan sama Rasul. Ketika sujud, jadi ulang-ulang doa sujudnya atau doa-doa sujud lainnya. Atau untuk ada lagi kondisi khusus, dimanfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab pada posisi itu ada riwayat yang menyebutkan termasuk posisi makbulnya doa, sehingga dimanfaatkan untuk doa sebanyak-banyaknya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana menegakkan pendapat kepada orang yang selalu menyatakan bahwa kita ini hanya belajar kulit dari agama ini saja, yaitu syariat, karena mereka berpendapat adalah tingkatan-tingkatan tertentu dalam Islam. Ini dua perkara ya. Ada sebagian pihak yang menyatakan agama itu dibagi menjadi kulit dan isi. Ada pula sebagian pihak yang membagi agama menjadi syariat dan hakikat ma'rifat. Itu dua jenis yang berbeda, barakallahu fiik. Tapi podo wae, podo balilui. Jenis yang pertama mengatakan agama itu ada yang kulit, ada yang isi. Mereka menyatakan kita hanya mempelajari kulitnya atau isinya apa. Yang pertama barakallahu fiik, pembagian yang semacam ini, pembagian yang tidak ada contohnya di zamannya Rasul dan para sahabat. Bahasa kasarnya, pembagiannya bid'ah. Yang namanya agama semuanya prinsip, tidak ada yang namanya kulit, tidak ada yang namanya isi. Semuanya isi. Barakallahu fiik. Semuanya penting. Baik terkait dengan masalah akidahnya, masalah prinsip manhajnya, masalah ibadahnya, masalah muamalahnya, masalah akhlaknya, masalah suluknya, masalah dakwahnya, kesehariannya, penampilannya, semuanya perkara prinsip. Barakallahu. Sebab kalau kamu tidak mengerjakannya, dosa kamu. Sehingga salah paham dan salah besar jika ada yang membagi agama menjadi kulit dengan isi. Ada pun terkait dengan jenis yang kedua yang membagi menjadi syariat dan hakikat. Ini yang tidak usah terlalu banyak dipikir. Nah, sekarang saya mau tanya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tingkatannya apa? Ya Bin. Kalau mereka mengatakan Rasul tingkatannya ma'rifat, tingkatannya hakikat, memiliki yang namanya syariat batin, saya mengatakan anta kadzab, bohong sampean, dusta sampean. Nyatanya Rasul ya sholat, ya Pak ya, beliau ya puasa, beliau juga melaksanakan ibadah haji, ya ya baca Quran, ya berzikir, ya beramal ini, itu dan segala macamnya, yang kamu katakan sebagai tingkatan syariat, dusta sampean. Kalau Anda mengatakan beliau tingkatannya masih syariat, dan Anda meyakini Anda hakikatan ma'rifat, itu artinya Anda meyakini Anda lebih tinggi martabatnya daripada Rasul. Itu kekufuran dengan tambah keraguan lagi. Pilih. Jadi yang paling gampang, yang paling enteng. Daripada kafir, mending jadi pendusta gitu loh. Kan gitu. Terus belak-belakan aja ngomong sama orang banyak, saya pendusta. Enak urusannya. Jadi gak laku. Anda pernah membaca terjemah di kitab di Jami'us Sahih bahwasanya Rasul berkata tidak beriman seorang yang suka melaknat atau mencela. Ini saya khawatir salah terjemahan ini. Yang betul itu bagaimana pernah kita bahas itu. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukan tukang laknat. Terjemahkan tidak beriman seorang yang suka melaknat. Anda katanya itu ya. Barakallah. Sebenarnya kita bahas sebelumnya pada beberapa riwayat yang telah lewat. Terus Ramadan. Bolehkah cacing dijadikan sebagai obat alternatif? Masya Allah. Yang membuat saya kadang berpikir keras itu, kenapa orang sekarang itu ngolesin neko-neko? Cacing, cecek, tokek, dan segala macamnya itu. Ada apa? Apakah mereka sudah enggak punya lagi bahan ilmiah secara medis? Enggak punya bahan ilmiah secara tibun nabawi? Apa sudah habis ilmunya orang terkait dengan kedokteran? Dokter medis, dokter herbalis? Allah entah. Pasti neko-neko gitu loh. Apa sudah pernah ada di zaman dulu? Angkatan-angkatan senior dulu. Pembahasan saya kayak gini. Lalu yang belajar ilmu ini. Siapa? Peter. Kenapa enggak? Baru sama sekarang ini aja kan? Nah ya itu. Neko-neko orang sekarang. Akhirnya memunculkan pro dan kontra polemik. Tapi harus dikaji kita lebih dahulu lebih dalam. Yang pertama, apa hukum makan cacing? Sebab ini kamu jadikan sebagai obat yang kamu telan, yang kamu konsumsi. Apa hukum makan cacing? Akhirnya butuh pembahasan cacing itu macam-macam. Kan gitu ya, ada cacing ini. Hukumnya sama atau berbeda? Apa urusannya? Kan gitu ya? Yang paling jelas, yes, ojo neko-neko lah. Bisa ketawa sih? Cacing itu? Tipes kan gitu ya? Maksud seorang masih tidak ada obat-obat tipes? Ada gak tuh? Ada. Ada obatnya kan? Seorang masih? Tipes? Banyak. Neko-neko kalau cacing itu. Ya, pembahasan sekarang itu terkait dengan hal-hal yang apa? Terkait kok neko-neko gitu. Memang? Neko-neko gitu. Tibun nabawi, banyak pembahasan masa seperti itu. Jangan kan tipes yang lebih parah. Ada obatnya. Kan gitu ya? Likul lidain dawa, setiap penyakit mesti ada obatnya. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu-tahu, yang goblok-goblok. Barakallahu fiik. Ada obat. Kalau cacing ini masih ada pembahasan panjang di kalangan para ulama. Ada yang memperinci jenis cacingnya, tamam, dan juga ada membahas secara hukum fikihnya. Cara kawasi. Nih, toke. Jumhur ulama mengatakan haram makan toke. Paham ya? Toke itu termasuk hewan, toke cecek termasuk hewan yang diperintah untuk dibunuh. Kaidahnya jumhur ulama, tentu pendapat yang sahih, hewan-hewan yang diperintah untuk dibunuh haram dimakan. Begitu pula hewan-hewan yang dilarang dibunuh haram dimakan. Ini haram dimakan ya otomatis kalau dikasih obat. Alhamdulillah. Jangan berani. Intinya ojo neko-neko. Ojo neko-neko. Kecuali dari bahan yang halal. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah. Tahan soal ya. Naktafi launa insyaAllah subhanakawdi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفر الله وأتوب إليه.